إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan untuk berjumpa dan berkumpul di tempat yang mubarak ini insyaAllah untuk kembali dalam upaya memahami dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang belum selesai kita menyebutkan, yaitu terkait dengan kewajiban seorang muslim untuk memuliakan ulama sunnah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita menyebutkan beberapa di antara penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, dan dalam hal ini pun para asatidah kita sudah membahas dan menulis terkait dengan permasalahan ini, yaitu cara kita untuk merealisasikan dan mewujudkan sikap kita di dalam menghormati dan memuliakan para ulama sunnah. Setelah kita sebutkan sebahagiannya, yang pertama adalah dengan cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada para ulama, tentunya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan pengorbanan para ulama yang telah mereka korbankan dengan pengorbanan yang besar, sehingga kita dapat mengetahui dan nampak jelas gamblang terbedakan antara mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dan telah gamblang pula orang-orang yang menyimpang, sehingga kaum muslimin dapat dengan mudah mengenali mengira mereka, dapat dengan mudah mengenali nama-nama mereka, sehingga setelah itu mereka akan menjauhi orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang membawa kesesatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan jasa para ulama, maka kita mengetahui semua itu. Oleh karenanya, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada para ulama. Doakan kebaikan untuk mereka, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu mereka dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan umur panjang kepada para ulama yang masih hidup. Di antara bentuk pula untuk merealisasikan sikap penghormatan kita dan memuliakan para ulama sunnah adalah dengan cara mentaati para ulama. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara kalian. Yang dimaksud dengan ulil amri di dalam ayat ini berdasarkan penjelasan para ulama tafsir, yang dimaksud adalah al-ulama wal-umara. Yang dimaksud dengan ulil amri yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati mereka adalah para ulama, para ulama sunnah, dan para umara, yaitu para penguasa, para pemimpin. Namun di dalam ayat ini yang lebih terdepankan, dikedepankan yang terkait dengan ulul amri tersebut adalah para ulama yang mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam suatu negara, maka hendaklah para penguasa mereka untuk selalu sering merujuk dan kembali kepada para ulama, sehingga apabila ulama di dalam negara tersebut baik, maka akan menjadi baik agama masyarakat di dalam negara tersebut. Demikian pula apabila para penguasa mereka baik, maka akan menjadi baik antara sosial mereka dengan masyarakat yang lainnya, sehingga sungguh sesuatu yang sangat menyenangkan, suatu nikmat yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum muslimin pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa, yang dikelilingi oleh para ulama sunnah, para ulama rabbaniyin, yang mereka adalah orang-orang yang saleh. Namun sebaliknya, suatu bencana, suatu ujian, musibah yang besar tatkala menimpa kepada kaum muslimin ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa-penguasa yang jahat, dengan penguasa-penguasa yang zalim, kemudian dikelilingi pula oleh ulama-ulama yang jahat, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi meskipun kaum muslimin mereka dipimpin oleh penguasa-penguasa yang jahat, meskipun mereka dipimpin oleh penguasa-penguasa yang zalim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh penguasa walaupun dia zalim, selama perintah tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, penguasa yang baik, apabila seorang muslim mengharapkan seperti penguasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Namun tidak ada salahnya bagi kaum muslimin untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan para penguasa, memberikan ke dalam kalbu mereka kecemburuan terhadap agama Islam sehingga membela Islam dan membela kaum muslimin, mengangkat meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat Islam dan meninggikan kaum muslimin. Semua itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak akan ada yang bisa memimpin seperti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mencontohkan kepada umat apabila hendak menjadi suatu negara yang memiliki wibawa yang tinggi, negara yang ditakuti dan disegani, dan negara yang memiliki kemuliaan selada serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi penguasa untuk menoleh melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memimpin umatnya. Niscaya penguasa tersebut akan berhasil di dalam menjadi penguasa dan akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin insyaallah taala. Akan tetapi ketika kaum muslimin melihat keadaan penguasa mereka zalim, maka hendaklah mereka untuk bersabar. Meskipun penguasa tersebut merampas harta-harta kalian, meskipun penguasa tersebut memukul punggung-punggung kalian, meskipun mereka mengambil apa yang bukan hak mereka dengan paksa, maka kaum muslimin demi kemaslahatan Islam dan masyarakat kaum muslimin dan darah-darah umat Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mendengar dan taat, dan jangan kemudian menjadikan atau membuat kudeta, demo dan yang semisalnya karena kezaliman penguasa tersebut. Demonstrasi atau yang semisalnya bukan dari Islam, itu merupakan tradisi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang kemudian dijejelkan dan diadopsi oleh kaum muslimin, kemudian dipolesi dengan nuansa islami. Maka ini merupakan kesesatan, ini merupakan perkara yang berbahaya ketika kaum muslimin mengambil tradisi orang-orang kafir, ahlul kitab, yang kemudian dijejelkan ke dalam agama Islam. Wal'iyadu billah. Namun hendaknya bagi kaum muslimin untuk bersabar mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kaum muslimin tatkala mereka mendapati penguasa-penguasa yang zalim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbiru hatta talqauni 'alal hawd." Bersabarlah kalian dengan penguasa-penguasa yang di hadapan kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga Haud, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam pembahasan termasuk di antara bentuk untuk merealisasikan dan mewujudkan penghormatan kita dan kememuliakan para ulama adalah dengan cara mentaati mereka. Disebabkan karena ketika para ulama ditaati, demikian pula para penguasa ditaati, maka ini akan menjadi baik agama dan dunia masyarakat di suatu negara. Namun tatkala wibawa para ulama sudah mulai direndahkan dan dijatuhkan, dan wibawa para penguasa juga direndahkan dan dijatuhkan sehingga tidak memiliki lagi harga diri di mata masyarakat, maka ini merupakan tanda bahaya, tanda malapetaka yang akan menimpa kaum muslimin tatkala mereka mulai berani untuk menjatuhkan dan merendahkan kredibilitas dan wibawa para ulama dan para penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan sudah banyak dari kalangan para asatidah kita yang menjelaskan lebih baik dan lebih terperinci dalam permasalahan ini. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang berikutnya di dalam bentuk untuk merealisasikan penghormatan kita dan memuliakan para ulama adalah dengan cara mengikuti bimbingan dan para arahan para ulama usunnah. Apa yang menjadi bimbingan mereka dan apa yang menjadi arahan mereka, maka ikuti. Niscaya itu akan menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para ulama besar kalian. Keberkahan bersama para ulama ukibar yang telah memiliki pengorbanan yang besar untuk Islam dan sunnah dan kokoh di atas agamanya dan tegas untuk melawan kebatilan dan kesesatan demi menjelaskan kepada umat mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga apa yang menjadi arahan ulama kibar tersebut, kalau mau kita sebutkan pada zaman kita sekarang ini, ulama kibar adalah semisal Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, Syekh Ubayd Al-Jabiri hafizahullahu taala dan yang lainnya yang mereka masyhur terkenal berdasarkan rekomendasi dan tazkiyah dari para ulama sebelumnya yang telah wafat. Ketika mereka masih hidup, memberikan rekomendasi yang jelas bahwasannya Syekh Rabi' merupakan seseorang yang tegas di dalam membantah kebatilan. Memiliki kejeniusan, ketelitian yang sangat tinggi, yang sulit untuk didapati dalam ulama-ulama yang lainnya, seperti yang ada pada Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sehingga apabila di sana kemudian menjadi problem terkait dengan dakwah, terkait dengan umat, terkait dengan Islam, maka hendaklah kaum muslimin untuk mencari solusi yang baik untuk mengatasi problem tersebut dan masalah tersebut, hendaklah kembali ke para ulama. Jangan mereka mengambil atau mencari solusi sendiri tanpa ada bimbingan dan arahan para ulama. Niscaya itu akan menjadi kacau balau, bukan menjadi kebaikan, dan tidak akan mendapatkan solusi tatkala mereka menjauhkan diri dari para ulama kibar. Sebaliknya pula yang lebih parah lagi, tatkala kaum muslimin sudah lagi tidak menggubres, tidak mendengar apa yang menjadi bimbingan dan arahan para ulama, niscaya ini akan menjadi kehancuran bagi mereka. Dan sungguh banyak bukti yang telah kita lihat di berbagai negara tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Di Suriah, di Lebanon, tatkala penguasa mereka, iya, dari orang yang menganut agama Syiah, kafir. Lantas Syekh Rabi menasihatkan kepada mereka untuk bersabar. Jangan memberontak. Jangan mengkudeta. Jangan melawan penguasa tersebut. Karena kalian tidak memiliki kekuatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Mekah, beliau tidak memiliki kekuatan pada saat itu, penguasa adalah orang-orang musyrik. Rasulullah tidak memberontak. Rasulullah tidak mengkudeta. Rasulullah tidak melawan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, pergi ke kota Madinah untuk mencari kekuatan. Sehingga Syekh Rabi, kalau tidak salah di negara Lebanon, beliau menfatwakan agar kaum muslimin yang ada di sana untuk bersabar. Jangan melawan dan jangan memberontak, akan tetapi Di sana tatkala ada ulama usu seperti misal Adnan Ar'ur dan yang lainnya justru menfatwakan kepada kaum muslimin untuk memberontak dan melawan penguasa yang Syiah tersebut, lihatlah apa yang terjadi. Darah-darah kaum muslimin tertumpahkan. Para wanita anak-anak yang tidak bersalah pun menjadi korban. Banyak yang menjadi janda, banyak yang menjadi yatim piatu. Disebabkan karena tidak mengikuti arahan dan bimbingan para ulama ukibar. Jangan kita berburuk sangka Syekh Rabi, beliau di Madinah, beliau di Makkah, di Haramain. Apa yang beliau tahu, tahu di negara yang luar. Subhanallah, ini sudah. Ya, kita yakini Syekh Rabi, beliau tidak memiliki indera yang keenam. Tidak memiliki kekuatan atau ilmu gaib. Namun ingat, berdasarkan rekomendasi dari para ulama sebelumnya, bahwasanya Syekh Rabi memiliki kejeniusan yang tinggi, memiliki ketelitian yang tinggi, sehingga beliau ketika mengeluarkan suatu fatwa, kebijakan, bukanlah kebijakan tanpa didasari dengan ilmu. Bukan hanya fatwa begitu saja tanpa didasari dengan pengetahuan. Lah, semua beliau lihat. Mana beritanya dari narasumber yang terpercaya, mana bukti-buktinya dan yang lainnya, diteliti dengan dakif, dengan seteliti-telitinya, sehingga muncullah suatu fatwa. Sehingga ketika seseorang tidak mengikuti bimbingannya, maka akan hancur. Hancur dunianya dan hancur agamanya. Seperti kita contohkan kemarin, Dr. Muhammad bin Hadi, hadahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan beliau kepada sunnah. Seperti sedia kalanya. Tatkala beliau menzalimi para ulama dan para penuntut ilmu dengan tuduhan-tuduhan keji dan dusta. Maka Syekh Rabi berusaha untuk menasihati dan mengarahkan beliau untuk kembali. Kalau memang beliau memiliki bukti yang baik yang bisa dipersaksikan dan bisa dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan tuduhannya, maka silakan. Namun selama sampai saat ini beliau tidak mampu untuk mendatangkan buktinya. Ada beberapa bukti yang beliau sodorkan namun tidak bisa dijadikan hujah atau tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan tuduhannya. Sehingga tidak dengan jangka waktu yang pendek, sangat lama Syekh Rabi menasihatkan kepada Dr. Muhammad bin Hadi untuk bertaubat kembali dan meminta maaf kepada para ulama dan para penuntut ilmu. Namun ternyata hawa nafsu sudah bertahta di dalam kalbunya. Sehingga apa yang menjadi wejangan arahan dari Syekh Rabi sudah lagi tidak didengar. Maka lihatlah apa yang menjadi kejadian sekarang. Subhanallah, sangat kasihan kepada beliau. Dan sangat kasihan pula kepada orang-orang yang fanatik buta, ta'assub kepada beliau. Sehingga jauh dari sunnah, jauh dari bimbingan para ulama kibar. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isyarat dari Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau mengatakan kepada ayahnya seperti yang disebutkan di dalam surah Maryam. Ayat yang ke-43. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak engkau ketahui, yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku yang mengerti ilmu tersebut, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu menuju jalan yang lurus. Sehingga dengan ilmu bimbingan tersebut, bimbingan nubuah, seseorang itu akan tertuntun ke jalan yang lurus. Dengan bimbingan Nabi, seseorang itu akan terjaga, terlindung dari kesesatan dan penyimpangan. Namun tatkala seorang muslim mulai tidak menggubris bimbingan nubuah, bimbingan nabi dan rasul, maka niscaya dia akan tergelincir dan jatuh dalam jurang kebinasaan. Di antara bimbingan para ulama, di antara bimbingan nabi dan rasul, tatkala seseorang menghadapi problematika umat dakwah agama Islam, maka hendaklah mereka kembali kepada para ulama ar-rasikhun, yang mereka kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal tegar di atas agama Allah dan tegas di dalam menangkal dan membantah sekian banyak dari kesesatan-kesesatan. Nah, di antara contoh lain pula, tatkala Syekh Rabi menfatwakan kepada kaum muslimin secara umum dan kepada salafiyun secara khusus untuk menjauhi yayasan yang bernama Ihya Uturab, yang didirikan oleh seseorang yang dalil mubil, Abdurrahman Abdul Khaliq, orang Kuwait. Syekh Rabi dan sebelumnya sangat banyak dari kalangan para ulama, seperti pula Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, juga telah mengeluarkan fatwanya terkait dengan yayasan ini, bahwasannya yayasan ini merupakan yayasan yang sesat, memecah belah umat dan memecah belah kaum muslimin. Terkhusus ada as-salafiyun. Sehingga Syekh Rabi rahimah Allah ta'ala, beliau menasihatkan kepada kaum muslimin untuk menjauhi yayasan ini. Jangan terperdaya dan tertipu dengan banyaknya dana yang dikucurkan oleh yayasan ini. Karena sekian banyak dari lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren ataupun yang semisalnya, yang hancur lebur, jauh dari al-haq, jauh dari bimbingan salaf, disebabkan karena masuknya yayasan Ihya Uturab di tengah-tengah lembaga pendidikan tersebut. Banyak, termasuk As-Sunnah di Bajirupa, Zulkarnain beberapa kali menerima kucuran dana dari Ihya Uturab, sehingga tergiur dan tertipu dengan dunia yang ada dengan mereka. Sehingga yang terjadi apa? Menjadi sosok orang yang mutalawin, bunglon. Sekarang ia bertobat, besok kembali lagi, tobat lagi, kembali lagi, tobat lagi-lagi. Sama persis yang diibaratkan dengan tobat sambel. Ketika dipergoki adanya sangkut paut jabatan tangan dengan yayasan Ihya Uturab, maka dinasihati oleh para ulama, walhamdulillah beliau kembali. Namun dengan berjalannya waktu ternyata ketagihan, karena balasan dananya bukan hanya sekedar 1 juta, 2 juta atau ratusan juta. Besar. Sehingga bagaimana seseorang tidak akan tergiur kalau sudah mendapatkan kucuran dana 1 miliar nanti. Kalau untuk Ihya Uturab, itu kalau 1 miliar itu seperti upil saja, tai kuku. Kecil. Sehingga bagaimana seseorang tidak akan tertipu dan ketagihan dengan yayasan ini. Oleh sebabnya, tatkala sudah terbongkar yayasan Ihya Uturab, bahwasanya yayasan ini telah mengajak dan menyeru umat kepada demokrasi, maka dibantah oleh para ulama. Tidak lagi memperhatikan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, demi mendapatkan suara yang banyak untuk partainya, untuk demokrasinya, dan untuk apa namanya yayasannya. Tidak mau tahu. Semua digabung menjadi satu, apakah itu dari salafinya, ataupun dari sururinya, dari hajurinya, atau mungkin bahkan dari orang-orang kufar. semua dikumpulkan dalam tong sampah, kemudian mereka ambil. Sangat berbahaya. Yang tujuannya untuk menguatkan demokrasi mereka, dan yang paling terpenting tujuan mereka adalah memecah belah ahlu sunnah di dunia ini. Dan yang paling parah adalah termasuk di Indonesia. Lembaga pendidikan yang lainnya yang juga dibangun oleh Ihya Uturat adalah Al-Irsyad. As-Sururiyun. Sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi, mereka terang-terangan membela Ihya Uturat. Dan bahkan lembaga mereka pun di bawah dindingan Yayasan Ihya Uturat. Nah, dan yang lainnya. Sehingga tatkala Syekh Rabi menasihatkan kepada Salafiyun untuk menjauhi perkara-perkara yang dapat memecah belah ahli sunnah, maka kaum muslimin wajib untuk memperhatikan nasihat tersebut. Jangan sekali-kali untuk memberanikan diri mendekati perkara yang akan memecah belah umat tersebut. Jangan sekali-kali. Kita tidak mengetahui kadar kekuatan kalbu kita. Jangan sampai sekedar kita menoleh saja kita tergiur dengan fasilitas sarana dan yang megah yang mungkin sudah dibangun oleh yayasan tersebut. Hati-hati, jauhi. Nah, sebagai contoh pula adalah yang menjadi arahan dan bimbingan para ulama, Syekh Rabi, demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya, adalah menjauhi sosok yang bernama Ali Hasan Al-Halabi. Sengaja saya sebutkan nama ini karena nama ini merupakan nama yang menjadi ulama yang diwahkan oleh orang-orang Roja. Apakah TV Rojanya, ataukah radio Rojanya, ataukah itu Yufid, atau yang lainnya. Dari media-media dakwahnya, mereka para Halabiyun, yaitu orang-orang yang fanatik terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi, kalau terkait dengan bahasa fikihnya, wah pintar. Tapi tetap ketika dia terjatuh dalam kebatilan, maka siapapun memiliki hak untuk menasihatkan kepada saudaranya agar menjauhi sosok orang tersebut yang sudah dikenal dan difatwakan oleh para ulama bahwasannya sosok orang tersebut adalah pembawa kebatilan. Termasuk Ali Hasan Al-Halabi. Telah banyak para asatidah sudah menjelaskan dalam daurah-daurah mereka, tulisan-tulisan mereka juga tidak sedikit. Termasuk di antara kesesatan Ali Hasan Al-Halabi adalah rekomendasi dia, tazkiyah dia terhadap risalah Amman. Seperti majalah atau mungkin yang semisalnya yang berjudul Amman. Padahal majalah tersebut, risalah tersebut merupakan risalah yang dikeluarkan oleh organisasi yang memiliki paham liberal. Di dalam risalah tersebut mendakwahkan bahwasannya seluruh agama itu benar. Di dalam risalah tersebut didakwahkan wahdatul adyan, persatuan agama. Di dalam risalah tersebut tidak lagi menyembunyikan, menampakkan bahwasannya pada din Nasara ataupun Yahudi ada kebenaran. Risalah kufur. Lalu apa yang dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi? Dia mengatakan bahwasannya risalah ini sangat bermanfaat terhadap umat Islam. Dia pun menghimbau agar kaum muslimin jangan sampai kosong dari risalah ini. Menghimbau agar kaum muslimin untuk membaca risalah yang kufur tersebut. Apakah tatkala dia memiliki pemikiran yang seperti itu kemudian kita diam? Para ulama diam? Lah. Harus dibantah, harus dijelaskan kebobrokannya. Agar kemudian kaum muslimin tidak tertipu. agar kaum muslimin mereka faham, mengerti kesesatan sosok yang bernama Ali Hasan Al-Halabi. Termasuk pula kesesatan yang gamblang yang dia tidak lagi menyembunyikan adalah tatkala dia merangkul seluruh sekte kelompok. Bahkan termasuk adalah tokoh dari orang yang memiliki pemikiran takfir khawarij, Sayyid Qutb. Beliau pun merangkulnya, bahkan memuji-mujinya dan meninggikan nama-nama Sayyid Qutb. Padahal Sayyid Qutb siapa? Tokoh orang khawarij. Kemudian dielulukan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Dan itu tidak lagi disembunyikan oleh dia. Terang-terangan ucapannya direkam dan ditranskrip ke dalam bahasa Indonesia. Namun yang lebih mengherankan adalah tatkala orang-orang roja, mereka mengeluh-elukan orang-orang yang memiliki paham takfir ini. Berbahaya. Sehingga jangan kemudian tertipu. Itu kan roja tayangannya kan bagus-bagus. Fikihnya bagus. Ya kan? Apalagi akidahnya juga apa namanya yang ditampakkan bagus. Nah, jangan tertipu dengan apa yang mereka nampakkan. Buktinya ketika ada apa namanya, apa kemarin itu demonstrasi tahun berapa? 12 tanggal 2 bulan 12. Ya, tahun 2017 atau 2018. Tidak mau kalah mereka. Ikut juga menghimbau agar kaum muslimin ikut serta terjun dalam demonstrasi. Sedikit menggambarkan faham takfiri mereka. Tidakkah mereka mengingat apa yang diwasiatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu agama Islam ini adalah termasuk dari agama, maka hendaklah masing-masing kalian untuk memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Apabila seseorang yang memiliki faham takfiri, itu tidak akan mungkin dia akan menebarkan faham salafi. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dia akan mengatakan taat pada penguasa atau demikian. Mekanlah. Walau mungkin di awal mulanya dia akan menyembunyikan, namun suatu saat dia akan menampakkan kebobrokan fikrah takfirinya. Sehingga apabila seseorang mengambil ilmu dari mereka, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun secara asal ketika seseorang belajar dengan seseorang yang memiliki paham tertentu, dia akan mewarisi ilmu sang gurunya. Terkecuali yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Rabi mewasiatkan untuk menjauhi Ali Hasan Al-Halabi ini. Jauhi. Dan jauhi orang-orang yang fanatik terhadapnya. Tapi saat kita mau mengambil ilmunya saja, orangnya ya udah, enggak usah kita pikirin, ilmunya kan bagus. Ya, mungkin awalnya Anda mengatakan demikian. Tapi ingat, tidak sedikit orang yang kemudian semangat dan menerima ilmu tersebut disebabkan karena apa yang ada dari yang menyampaikan ilmu tersebut. Saya itu paling senang itu kalau taklimnya Ustaz Fulan, suaranya itu menggelegar. Iya kan? Kalau ustaz yang itu taklimnya mungkin 10-20 orang. Tapi kalau taklimnya sebulan sampai luar kampung datang semua. Wah, kalau ini apakah ilmu yang dilihat? Bukan. Tapi sang ustaznya. Nah, tidak sedikit yang demikian. Sehingga kalau mau dikatakan, oh saya ilmunya aja ustaz, hati-hati. Anda bisa berdusta dalam ucapan Anda seperti itu. Dan di dalam agama Islam pun tidak mencontohkan yang demikian. Meskipun yang mungkin disampaikan fikihnya baik, atau ilmu nahwunya baik, seandainya ilmu sorofnya baik, ilmu warisannya baik, ilmu mustalah hadisnya baik, namun perhatikan siapa orangnya. Kalau dia adalah yang menyampaikan orang-orang yang memiliki paham sesat, jauhi, tinggalkan dia. Khawatir hati Anda tidak mampu menahan fitnah yang muncul dari mungkin yang menyampaikan ilmu tersebut. Nah, maka ini terkait dengan roja. Dan banyak lagi. Termasuk pula seperti metode dakwahnya orang-orang roja melalui televisi menampilkan gambarnya. Ya, di TV-nya. Dengan ya ini rapi, dengan bagus, ceramah yang diceramahkan bahayanya selfie, ternyata di belakang ustadznya selfie, haji saja selfie. Nah, ini loh saya di samping Ka'bah. Nah, padahal di taklimnya mengingatkan kepada kaum muslimin bahaya fitnah selfie. Sambil baring pakai kaos oblong, ngopi pak ngopi, ya kan? Ustadznya ini manasik haji termasuk rutenya kemana? Ke lapangan stadion mana? Liverpool, di mana itu? Hah? Spanyol, iya. Di mana? Kalau di Spanyol apa? Hah? Sambil selfie-selfie, backgroundnya, belakangnya tertuliskan mungkin atau stadion apa itu, nggak paham, lupa saya. Nah, padahal ketika taklim mengingatkan kepada kaum muslimin bahaya selfie. Nah, ini berbahaya. Tampilnya mereka di televisi dengan menampakkan gambaran mereka, ini sangat berbahaya, suatu kemungkaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun? Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Apakah dia menggambar dengan tangannya atau mungkin dia menyetujui gambar tersebut? Bahaya. Belum lagi ketika di televisi gambar, dia di foto, di kamera, diputar tet, ustadznya pas ngin jamaahnya, jamaahnya siapa? Ibu-ibu. Tanpa pembatas, tanpa sutra atau tanpa yang lainnya, yang duduk di kursi ustadznya, yang duduk di bawah ibu-ibu. Yang pakai cila, pakai gincu, kupurnya tebal, dan yang semisalnya. Apakah seperti ini metode dakwah salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah mewanti-wanti kepada umat ini, wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari dunia dan hati-hati dari para wanita. Jangan menganggap remeh. Kok ini sang ustaz kemudian dalam satu majelis dengan para wanita? Kalau mungkin wanitanya hadirnya itu semua nenek-nenek ompong-ompong yang tidak berhasrat dengan mereka, ya mungkin. Nah ini, mulai dari yang muda, masih gadis, ada yang mungkin janda, dan ada yang mungkin sudah tua juga. Semuanya duduk. Waliyadubillah. Apakah seperti metode dakwah al-sunnah? Lah, bukan. Kalau terkait dengan ilmu, saya yakin mereka mengerti hukum bercampur baur dengan antara laki-laki dan wanita. Namun karena hawa nafsu dan akalnya sudah diselimuti oleh syubhat, maka ilmu yang muhkamat, ilmu yang jelas dan gamblang akhirnya tertutupi oleh syubhat tadi. Ilmu yang diketahui hilang dan semua kembali karena tujuan mereka yaitu mencari suara. Tujuan mereka adalah mencari umat. Tujuan mereka adalah untuk memperbanyak pengikut. Bukan al-haq, bukan kebenaran. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang mencari dan menyebarkan kebenaran, niscaya dia akan mempraktekkan kebenaran itu sendiri pada dirinya. Tidak akan bermudah-mudahan di dalam suatu kemungkaran, apalagi terkait dengan dakwah. Nah, kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam permasalahan tadi, ketika seseorang tidak lagi mengikuti arahan dan bimbingan para ulama, niscaya akan menjadi hancur umat tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Masih tersisa beberapa pembahasan lagi terkait dengan permasalahan kewajiban memuliakan ulama sunnah. InsyaAllah mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Adapun ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.